الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, melanjutkan pembahasan kita, pembacaan tafsir تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. Kita telah sampai kepada firman Allah, ولقد آتينا Musa al-kitaba wa qaffayna. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil sekian fawaid dari apa yang ditulis oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala. Di antara yang kita ambil adalah kaidah penting. Ya. Apa kaidah tersebut? Dari ucapan Imam Sa'di rahimahullah. Naam. Apa kaidah tersebut? Diambil dari firman Allah, fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan kalian kufur terhadap sebagian kitab yang lain? Naam. Abul Harith. Kaidah penting yang semestinya kita terus ingat. Baik. Arman. Naam, bahwasannya konsekuensi keimanan ini adalah melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini adalah bagian daripada keimanan, bahkan konsekuensinya. Ya, artinya tidak boleh kita mengambil sebagiannya kemudian sebagian lagi menolak. Bahkan ini adalah min a'zam al-umur, perkara yang terbesar di sisi Allah ketika dia sebagian mengambil sebagaimana keadaan Bani Israel. Ya. Di sana mereka diperintahkan apa pada ayat yang telah lalu? Tiga perkara yang diperintahkan kepada mereka. Yang pertama apa? Dilarang untuk mencucurkan darah satu sama lain. Tapi kenyataannya apa? Mereka menolak. Mereka saling bunuh-membunuh. Kemudian yang kedua. Nah. Tidak apa? Tidak mengusir. Ya, tidak mengusir. Sebagian dari mereka, dari rumah-rumah mereka, kenyataannya berbeda. Ya, hanya karena perjanjian yang mereka lakukan dengan penduduk setempat, kemudian mereka ikut mengusir, dan anehnya lagi, setelah diusir ketika datang sebagian orang dengan tawanan berupa orang-orang Yahudi, mereka menebusnya. Setelah mereka usir. Ini diantara penyimpangan mereka. Kemudian yang ketiga apa? Itu tadi. Apa? Menebus. Ya. Menebus. Yang ketiga diambil. Yang dua sebelumnya. tidak mau dikerjakan. Nah, ini beriman dengan sebagian Alkitab dan kufur terhadap sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan balasan untuk mereka adalah dihinakan di dalam kehidupan dunia. Ya. Naam. Nazidani qira. Bismillah. Wa laqad atayna. Naam. Ayat selanjutnya yaitu Al-Baqarah 87. Al-Baqarah 87. Yang terdapat di sini Allah berfirman, "Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul." Kami telah memberikan, atayna bima'na atayna. Kami telah memberikan kepada Musa al-kitab. Diturunkan kepada Musa al-kitab yaitu Taurat. Ya, diturunkan kepada Musa alaihi salam. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Wa qaffayna min at-taqfiyah, maknanya adalah itba'. Dan diikutkan, kami ikutkan kata Allah setelahnya para rasul. Dijelaskan oleh para ulama, setiap rasul, kullu rasulin jaa ba'da Musa, fa innama jaa bi isbati Taurat wal amr bi luzumiha. Setiap rasul yang datang setelah Musa alaihi salam, ya di sana ada sekian rasul setelah Musa alaihi salam. Namun yang dikenal Isa, di sana ada nabi-nabi setelahnya. Sampai bertemu Isa alaihi salam. Maka semuanya datang untuk menetapkan Taurat dan menerapkan apa yang diperintahkan di dalam Taurat. Untuk mereka beriltizam dengan Taurat. Setelah Musa, وآتينا عيسى ابن مريم بالبينات وأيدناه بروح القدس. Kemudian kami juga datang kepada Isa, memberikan Isa alaihi salam al-bayyinat, penjelasan, yaitu berupa Injil. وأيدناه بروح القدس, dan kami kuatkan Isa dengan Ruh Al-Qudus yaitu Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Maka apakah setiap datang kepada kalian rasul yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, kalian bersikap sombong, tidak mau menerima? Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua, Bani Israel pada saat itu ketika datang nabi-nabi setelahnya. Fariqan kadzabtum, sebagian mendustakan, sebagian lagi dibunuh nabi-nabinya. Sebagian didustakan, sebagian dibunuh oleh mereka, Bani Israel. Ini keadaan mereka. Nah, sekali lagi di sini Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang kebobroan Bani Israel dan bagaimana keadaan mereka. Ya. Qala Imam Sa'di rahimahullah, yamtannu ta'ala 'ala Bani Israel an arsala ilaihim kalimuhu Musa. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmah kepada Bani Israel, ya, dengan diutusnya nabi yang berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla yaitu Musa alaihi salam. Ini di antara nikmat yang diberikan kepada mereka. Namun mereka enggan untuk menerima apa yang diperintahkan Allah di dalam Taurat. Wa ata'u Taurat, diberikan Taurat sebagai apa? Sebagai pegangan bagi mereka. Sebagaimana Al-Qur'an menjadi pegangan bagi kita semua. Begitu juga Taurat untuk Bani Israel. Thumma taba'a min ba'dihi bir rusul alladzina yahkumuna bit Taurat. Kemudian diikuti dengan para rasul. Ya, setelah Musa alaihi salam yang mereka berhukum dengan At-Taurat. Ila an khatama anbiya'ahum bi Isa ibn Maryam alaihi salam. Sampai ditutup dengan Isa ibn Maryam. Isa adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Ya, nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah itu datang seorang nabi sebagaimana pula dikisahkan di dalam Taurat dan Injil dari bangsa Arab, yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Maka ditutup dengan Isa ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pula kepada Isa atahu min al-ayatil bayyinat, memberikan Alkitab berupa Injil yang kesemuanya diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana dipertegas oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam yang memberitakan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di 24 Ramadan, begitu juga Injil di sekian bulan Ramadan. Di dalam hadis Wasilah Ibnu Al-Asqa diterangkan bahwasanya semua kutub munazzalah diturunkan di bulan Ramadan. Ma yu'minu ala mislihil bashar. Gimana penjelasan tersebut adalah yang diimani oleh manusia pada saat itu, yaitu Injil yang dimaksud. Qala wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kemudian kami perkuat, ya. Ai qawwahu Allah bi ruhil qudus. Allah memperkuat Isa dengan ruhil qudus. Apa itu ruhul qudus? Di sini dikatakan qala aktsar mufassirin, kebanyakan ahli tafsir mereka mentafsirkan innahu Jibril alaihi salam. Wa qila innahu al-iman alladhi yu'ayyidu Allah bi ibadah. Kebanyakan ahli tafsir menyatakan ruhul qudus adalah Jibril alaihi salam. Kemudian sebagian yang lain menyatakan bahwasanya dimaksud dengan ruhul qudus adalah keimanan yang diperkuat oleh Allah untuk hamba-hambanya. Keimanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dan yang pertama lebih dekat. Ya. Bahwasanya dimaksud dengan Ruhul Qudus adalah Jibril alaihi assalam. Adapun Al-Qudus dikatakan para ulama maknanya tahir, ya, suci. Jibril dikatakan ruhul qudus, yaitu roh yang suci. Sebabnya kenapa? Karena beliau Jibril alaihi salam tidak pernah melakukan dosa, maka disebut ruh al-qudus. Ya. Di sana ada pendapat yang lain di antara ahli tafsir bahwasanya ruhul qudus, al-qudus adalah Allah azza wa jal. Al-qudus adalah Allah azza wa jal. Ruh adalah Jibril. Ruh adalah Jibril. Jadi mimbab idhafah kepada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhul qudus yaitu idhafah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti naqatullah, seperti baitullah, ya. Ala kulli hal, intinya di sana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan Isa, di sana diperkuat dengan Jibril yang berjalan bersamanya. Jibril selalu berjalan bersama Isa alaihi salam. Demikian dikatakan ahli tafsir, ta'yid Isa bi Jibril alaihi salam, yaitu Jibril diperintahkan untuk berjalan sampai apa? Sampai ketika Isa naik ke langit, tetap bersama Jibril. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Isa alaihi salam. Kemudian Jibril juga diberi nama Ruh. Kenapa demikian? Sebagaimana lembutnya roh, ya. Roh manusia sangat lembut, tidak dirasa. Ya, begitu juga Jibril, karena lembutnya maka Jibril disebut dengan Ruh. Disebut juga Ruhul Amin, ya. Maka Jibril disebut Ruh. Dan juga karena kedudukannya daripada wahyu, yang selalu membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana wahyu tersebut merupakan sebab kehidupan hati manusia. Artinya hati manusia ini hidup karena wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutlah Ruh. Demikian dijelaskan oleh para al-ulama. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها. Kemudian dengan nikmat-nikmat ini yang mereka tidak menganggap. Ya, mereka tidak menganggap banyaknya nikmat yang diberikan kepada mereka. Bahkan Allah menyatakan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku dahulukan kalian Bani Israel atas seluruh alam ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mau menganggap nikmat-nikmat tersebut. Selalu senantiasa Bani Israel menyimpang dari jalannya, menyelisihi yang menjadi perintah bagi mereka, sebagaimana pada ayat-ayat yang telah lalu. Lamma atakum, ketika datang kepada kalian, yaitu Bani Israel, bima la tahwa anfusukum istakbartum, yaitu afakullama ja'akum, ini maknanya afakullama ja'akum, apakah setiap datang kepada kalian seorang nabi, bima la tahwa, yang nabi tersebut tidak masuk akal kalian. Ya. Artinya tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Bima la tahwa anfusukum. Al-hawa. Ya. Al-hawa ini dinamakan hawa karena dia akan menyeru, akan membawa orang yang mempunyai hawa tersebut kepada neraka. Ya. Dia akan mengarahkan pemiliknya kepada neraka. Oleh karena itu, kalimat hawa tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang tercela. Ya. Kecuali pada hal-hal yang tercela. Maka disimpulkan bahwasanya hawa ini, hawa nafsu ini tercela. Di sana ditulis beberapa kitab yang berjudul Zamul Hawa, tercelanya hawa nafsu. Ya, tidak digunakan kecuali pada perkara yang tercela. Bima la tahwa anfusukum, yaitu makna daripada hawa adalah al-mail ila syai, condong pada sesuatu. Ketika mereka tidak condong, para nabi tersebut membawa hal-hal yang memperkuat apa yang telah lalu, karena para rasul yang datang setelah Musa alaihi salam datang untuk menetapkan Taurat yang sudah mereka ketahui. Taurat sudah mereka ketahui, namun tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian mereka terpisah menjadi dua golongan. Setelah mereka sombong, tidak mau menerima, tidak mau beriman. Qala anil iman bihim, istakbartum anil iman bihim. Kalian sombong untuk beriman dengan rasul-rasul yang ada, dengan Taurat. Qala fafariqan minhum, yaitu sebagian mereka, Bani Israel, kadzabtum. Sebagian nabi-nabi yang datang tadi, kalian dustakan. Ya, dari Bani Israel sendiri, dari golongan mereka. Ya, kulitnya, kulit mereka. Ya, rasnya, ras mereka. Ya, Bani Jildatihim, keturunan Yahudi. Namun tidak cocok dengan apa yang mereka inginkan. Fafariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan. Ya. Ada saja gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada nabi-nabi mereka. Wafariqan yaqtulun, dan sebagian mereka kalian bunuh. Ya. Jadi terbagi menjadi dua bagian para anbiya yang datang setelah Musa alaihi salam. Sebagian didustakan oleh kaumnya, sebagian lagi dibunuh seperti Syuaib dan seterusnya. Ya, dari kalangan para anbiya sebagiannya dibunuh oleh kaumnya, Yahya, Zakaria dan seterusnya. Qala faqaddamtum al-hawa 'ala al-huda. Maka dari sini kita tahu tercelanya hawa nafsu. Kemudian kalian mendahulukan hawa nafsu kalian di atas petunjuk. Ya. Wajib bagi kita untuk berpegang dengan petunjuk. Ya. Namun karena syaitan ini haris fi idlal bani Adam wa igwa'ihim, syaitan terus bersemangat untuk menyesatkan bani Adam. Terus mereka ganggu, gangguan demi gangguan. Ya, sehingga apa? Sehingga manusia lebih condong kepada sesuatu yang jelek. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia ini memerintahkan kepada kejelekan asalnya. Namun ketika tidak didasari dengan keimanan, maka kejelekan itu semakin bertambah, semakin bertambah. Nah, ketika dibarengi dengan keimanan, demikian ini akan tertahan, ya. Akan tertahan kejelekan-kejelekan tadi. Wa asartum ad-dunya 'ala al-akhirah. Dan kalian lebih memilih dunia dibandingkan akhirat. Ya. Lebih mendahulukan dunia mereka dibandingkan akhirat yang kekal abadi. Dunia yang sementara mereka masih lebih dipilih oleh mereka. Sebagaimana pada ayat sebelumnya. Ya. Kenapa mereka tidak mau mengambil sebagian Alkitab dan sebagiannya diambil? Karena sudah kadung mereka janji urusan dunia. Dengan siapa? Dengan Aus dan Khazraj. Ya, dengan penduduk Madinah, penduduk Yathrib pada saat itu. Saling melakukan halif perjanjian. Ini sudah kadung janji, harga diri dipertaruhkan. Dan juga mereka adalah pendatang. Ya, maka mereka tolak apa yang diperintahkan Allah untuk tidak saling membunuh, ya, dan untuk tidak mengusir satu sama lain. Ketika terjadi peperangan, ya mereka perang, Yahudi dengan Yahudi perang, akhirnya Yahudi membunuh Yahudi, ya. Ketika terjadi pengusiran, Yahudi mengusir Yahudi, ya. Mereka lebih memilih dunia, lebih memilih daripada malu. Mendingan saya tolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang Allah, mendingan saya terabas. Saya tabrak. Demikian keadaan Bani Israel. Wa fiha min at-tawbikh wa at-tasydid ma la yakhfa. Maka di sini terdapat tercelanya, ya, keadaan mereka. Dan terdapat di sini tasydid, yaitu penegasan atas apa yang mereka lakukan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Bagaimana mereka mendustakan perintah-perintah Allah. Bagaimana mereka menyelisih janji-janji mereka. Untuk tidak begini, untuk tidak begitu. Ini sekali lagi terdapat tercelanya Bani Israel. Naam, lanjut Zidan. Wa qalu, naam. Ayat selanjutnya, mereka menyatakan setelah demikian keadaannya, ya, Bani Israel menyatakan, hati kami ini tertutupi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, bal la'anahumullah bikufrihim. Bahkan Allah melanat mereka dengan kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'min, dan sedikit di antara mereka yang mau beriman. Apa maknanya? Maknanya qala ai i'tazaru 'anil iman lima da'awtahum ilai. Ya ayyuhar rasul. Seolah-olah mereka menyatakan, berilah uzur kepada kami, kepada Bani Israel. Kami ketika tidak beriman atas apa yang engkau dakwahkan, wahai para rasul yang datang setelah Musa alaihissalam. Kenapa demikian? Qulubuna ghulfun. Karena hati kami tertutup. Ya. Maka mereka meminta untuk diberikan uzur. Kok enak ya? Minta diberikan uzur. Ketika kita tidak beriman, berilah uzur kepada kita. Karena hati kami memang tertutup. Lucu Bani Israel ini. Bi anna qulubahum ghulf, ay 'alayha ghilafun wa ughdiyah. Ada penutupnya di dalam hati kami. Sehingga apa? Sehingga la tafqah ma taqul. Sehingga hati mereka tidak bisa mengambil apa yang engkau katakan. Apa yang engkau sampaikan, wahai para rasul. Karena ada penutupnya. Ya. Enak sekali mereka ngomong. Seolah-olah mereka melakukan dan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Kemudian mereka minta uzur. Berilah uzur kepada kami. Kami akan melanggar perintah Allah. Ya. Ini sekali lagi penegasan atas jeleknya keadaan Bani Israel. Dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan demi kesempatan kepada mereka. Yang sampai pada akhirnya mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tafqah ma taqul. Ya'ni fayakunu lahum bizamihim uzrun li'adamil ilm. Jadi menurut keyakinan mereka Bani Israel, ada uzur karena mereka tidak mengetahui, ilmu itu tidak masuk. Padahal disampaikan kepada mereka. Mereka berdusta. Mereka berbohong menyatakan ilmu tidak masuk. Disampaikan kepada mereka, ada di dalam kitab-kitab Taurat. Larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah. Terdapat di sana dan mereka membacanya. Mereka tahu isi daripada Taurat. Bahkan sebagian mereka ada yang mendengar langsung. Ya, bagaimana pada ayat-ayat sebelumnya. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka masih minta uzur. Masih minta uzur. Li'adamil ilm. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Seolah-olah ada di dalam hati mereka penutup. Ya. Walihada kadzaba minhum. Oleh karena itu, didustakan mereka. Walihada wahada kadzib minhum. Ya. Wahada kadzibun minhum. Ini adalah kedustaan dari mereka. Falihada qala ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya, balla'anahumullah bikufrihim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan kekufuran yang mereka lakukan. Asal daripada la'an yaitu tarf wal ib'ad. Ya. Mereka diusir dan dijauhkan. Dari apa? Dari rahmat Allah azza wa jal. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena kekufuran mereka. Karena kekufuran yang terus menerus tidak pernah berhenti. Karena inat yang mereka lakukan. Ya, kufur inat yang mereka lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala semakin menjauhkan mereka dari hidayah. Ay annahum matruduna mal'unun bisababi kufrihim. Yaitu mereka terusir dan terlaknat karena sebab kekufuran mereka. Faqalilan al-mu'min minhum. Sangat sedikit di antara mereka yang beriman. Au qalilan imanuhum. Atau sedikit keimanan mereka terhadap apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kufrihim huwal kathir. Dan kekufuran mereka jauh lebih banyak dibandingkan keimanan mereka terhadap apa yang datang dan dibawa oleh para rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khulasahnya, pada ayat ini terdapat bagaimana lebih besarnya, ya, dosa kekufuran terhadap sebagian Alkitab dan kepada sebagian yang lain beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan balla'anahumullah. Allah melaknat mereka. Kenapa? Karena sebagian mereka beriman dan sebagiannya lagi diingkari oleh Bani Israel. Ini asyaddul kufur. Lebih lagi kekufurannya. Kemudian juga di sini terdapat bagaimana inatnya bangsa Yahudi. Bagaimana pelanggaran mereka yang luar biasa. Inat ini yaitu ketika seseorang dikasih tahu maksa, dia tetap melakukan dalam keadaan dia tahu. Ya. Inat yang seperti ini. Bagaimana pemaksaan mereka dalam keadaan mereka tahu. Dan bagaimana mereka lebih menuhankan hawa nafsunya dibandingkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang datang lewat para rasul. Bima la tahwa anfusukum. Setiap datang nabi, setiap datang rasul yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, maka kalian imma kalian dustakan atau kalian bunuh. Ini keadaannya. Ya, maka di sini terdapat bagaimana bangsa Yahudi lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan wahyu. Ini dikisahkan oleh Allah untuk pelajaran bagi kita semua. Kalian jangan seperti ini, seolah-olah demikian. Ahlul Islam, jangan seperti bangsa Yahudi. Jangan seperti mereka yang beriman terhadap sebagian, kemudian kufur terhadap sebagian yang lain. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu sebagaimana mereka. Ya, peringatan untuk kita ambil pelajaran di sini. Peringatan Allah atas kejadian-kejadian umat-umat sebelumnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan sesatkan mereka ketika mereka terus mengikuti hawa nafsu mereka. Afaman ittakhadha ilahu hawa fa'adallahu Allah ala ilmin, kata Allah. Apakah engkau melihat seseorang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya? Maka Allah akan sesatkan dia di atas ilmu. Artinya dalam keadaan dia tahu, disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terdapat khuturat, bahayanya ittiba al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Wajib bagi kita untuk beriman terhadap apa yang diperintahkan Allah, beriman atas apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah bagian atau bahkan konsekuensi daripada keimanan. Ya. Begitu juga pelajaran yang kita ambil, bagaimana tala'ubnya mereka orang-orang Yahudi. Dibuat main-main agama ini oleh mereka. Wahyu Allah yang mereka buat main-main. Allah memerintahkan begini, dianggap diputer-puter sama mereka. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, diputer-puter terus. Sebagaimana kisah ketika diperintahkan untuk menyembelih apa? Menyembelih sapi. Ya. Diputer-puter terus. Bagaimana jenisnya, warnanya, ininya, itunya. Dan seterusnya. Diputer-puter. Tala'ub mereka terhadap apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan. Di dalam kisah-kisah ini, berhati-hatilah. Jangan sampai kita ahlul iman bertala'ub terhadap ayat-ayat Allah sebagaimana tala'ubnya Bani Israel. Begitu juga di sini terdapat peringatan keras terhadap para mu'ridin. Mereka-mereka yang menolak apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Walaupun ayat ini diturunkan untuk bangsa Yahudi, fala'anahumullah bikufrihim, maka bagian dari ahlul Islam pun ketika mereka kufur terhadap sebagian Alkitab, ingkar, keadaannya sama. Ya, keadaannya sama. Mereka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terdapat peringatan bagi mereka-mereka mu'ridin yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan juga Rasulnya. Para mu'anidin, mereka-mereka orang yang batu keras di dalam pengingkarannya, maka mereka akan ditutup. Basirahnya akan ditutup. Akan disesatkan oleh Allah dalam keadaan ilmu datang kepada mereka. Ya, dijauhkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.